tahun hari ini ya, Ma. Iya, sayang. Papa mana? Kok belum pulang? Sebentar lagi sayang. Ayo tiup lilinnya. Gak mau ah, gak mau. Ini mau tunggu papa. Ini mau tunggu papa. Salah lagi untuk membendung air mata ini. Saat si kecil bertanya di mana kini ayahnya, mengapa tak pulang di hari ulang tahunnya. Katakan kalau engkau telah tiada.